الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبتين عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Isyratun Nisa karya Al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Shu'aib An-Nasa'i rahimahullah. Kita sudah membaca hadis bab yang pertama. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua. Qala الإمام النسائي رحمه الله تعالى ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض باب kecondongan suami kepada sebagian istrinya tanpa yang lain. Ini babnya. Bab kecondongan suami kepada sebagian istri tanpa yang lain. Yakni apa hukumnya? Berarti yang dibahas sekarang untuk seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Sebab kalau cuma satu istrinya, ya gak ada kecondongan kepada yang lain. Berarti ini bab-bab yang berkaitan tentang ahkamu ta'adud, hukum-hukum yang berkaitan dengan poligami. Ketika seseorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, apa hukumnya suami tadi lebih condong kepada sebagian istri tanpa yang lain? Kita baca hadisnya. Sudah belum yakin? Oh sudah. Yakin? Oh sudah. Masya. Apa kesimpulannya? Saya curi kali. Kayaknya sudah tadi baca. Apa kesimpulannya? Miring. Oh sudah. Wait. Oh masya. Oh sudah, so, ya sudah. Baik, terkait dengan hadisnya, kita kasih kesimpulan ya Pak. terkait dengan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Ini sanadnya lemah. Yang rajih adalah riwayat yang mursal. Dari ucapan Qatadah. Tetapi itu hadis disahihkan oleh sebagian ulama dari beberapa jalur. Yang intinya adalah ancaman. Ancaman bagi seorang laki-laki, seorang suami yang condong kepada sebagian istri tanpa yang lain. Sebab ada unsur kezaliman kepada salah satunya. Dan dijelaskan kemarin bahwasanya sang suami ini berkewajiban untuk adil dalam berapa perkara ya? Kewajiban adil dalam berapa perkara? Artinya sudah. Nah saya keluar itu. Wajib adil dalam tiga perkara. Yang pertama wajib adil di dalam masalah tempat tinggal. Maskan itu sesuai dengan masing-masing ijin namanya. Yang kedua berkewajiban adil di dalam masalah kismah jatah bermalam sehari-sehari, dua hari sesuai kesepakatan. Yang ketiga harus adil dalam perkara nafkah sesuai dengan kondisi ijinnya masing-masing dan berapa anaknya masing-masing. Yep. Selain itu, maka sang suami berusaha keras untuk bisa. Ada kecondongan itu pasti. Ya. Yang dilarang adalah ketika kecondongan tadi mengandung unsur kezaliman. Atau mengandung unsur menyia-nyiakan hak yang lain. Ini yang diancam dalam hadis ini. Kalau begitu kita masuk pada bab yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala hubbu ar-rajuli ba'd nisa'ihi akthar min ba'd. Bab seseorang suami yang mencintai sebagian istrinya lebih banyak daripada istri yang lain. Sebabnya, di sini akan dibawakan beberapa hadis oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Ada yang sahih, ada yang dhaif, yang kita baca nanti yang sahih saja. Sebelum saya baca hadisnya, Pak, kesimpulan daripada bab ini, pembahasan tentang masalah cinta. Masalah mahabbah, cinta itu dalam hati. Ini barakallahu fikum yang harus dipahami, terutama oleh kaum wanita, terutama oleh para istri. Yang namanya kecintaan itu tidak mungkin bisa sama. Pasti ada lebihnya. Baik. Maka ketika seorang suami itu lebih mencintai sebagian istrinya daripada yang lain, itu hukum asalnya boleh. Bukan perkara yang tercela. Ingat, selama tidak ada unsur kezaliman atau menyia-nyiakan hak istri yang lain. Kalau kecintaan yang lebih kepada seorang istri membuat sang suami membolimi istri yang lain, dosa. Atau kecintaan yang lebih kepada seorang istri membuat sang suami menyia-nyiakan hak istri yang lain, boleh, dosa. Tapi yang namanya semata-mata kecintaan tidak mungkin bohong. Tidak mungkin sama, tidak mungkin rata. Itu diperbolehkan. Sehingga di sini diminta kesadaran dan kebesaran hati masing-masing. Paham ya? belum tentu yang dicintai itu bodoh. Belum tentu. Kalau menggunakan kacamata syariat, Rasulullah SAW ketika mencintai sebagian istrinya, itu bukan semata-mata sebagai istri muda. Bukan semata-mata terkait dari sisi kecantikannya. Tetapi juga lebih daripada itu dikarenakan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sang istri. Kita mau tanya sama aku. Rasulullah SAW lebih mencintai Khadijah atau ke istri yang lain? Jawabannya? Laki-laki yang jawab sekarang. Jawabannya? Dari riwayat-riwayat yang ada, Rasul begitu mencintai Khadijah. Walaupun sudah menikah dengan yang lain. Khadijah sudah meninggal, cucu sudah wafat. Rasul sudah menikah dengan Sauda, dengan Aisyah, dengan Ummahatul Mu'minin yang lainnya. Tetapi yang namanya Khadijah tidak pernah terlupakan. Ya, ya. Kebaikan-kebaikannya terus diingat oleh Rasulullah. Bahkan ketika Hala, tahu Hala, saudarinya Khadijah. Ketika datang langsung ingat Khadijah. Dengan tanpa beliau sadari, langsung terucap Khadijah. Padahal dia adalah Hala. Sampai yang cemburu siapa ini? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah, istri muda atau istri tua? Istri yang pertama. Janda. Tapi lebih dicintai Rasulullah SAW. Kenapa ya, Pak? Dikarenakan fadilah keutamaan-keutamaan yang ada pada Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ini yang perlu untuk diperhatikan oleh para laki-laki. Iya. Ketika nanti antum poligami dan pasti antum lebih condong, lebih cinta kepada sebagian istri, jangan semata-mata fisik. Baik, jangan semata-mata fisik, jangan semata-mata kecantikan atau semisalnya, tapi harus memandang sisi syar'i. Kamu lebih cinta kepada si fulana karena kebaikannya, karena akhlaknya, karena ilmunya dan semacamnya, dan yang lain. Dia harus bergantung. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم روي الجماعة قال أخبرنا عمي فامانيا نمانيا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد فامانيا نمانيا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد المدني روي الجماعة قال أخبرنا أبي bapaknya namanya Ibrahim bin Sa'ad juga rawi yang dia عن صالح صالح بن كيسان imam عن ابن شهاب namanya Muhammad bin Muslim ابن شهاب الزهري imam قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام روي ثقة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وابن عائشة رضي الله تعالى عنها بشريدة أرسلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Para istri-istri Nabi mengutus, mengirim Fatimah bint Rasul radhiyallahu ta'ala anha diutus untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasta'zanat 'alaihi, maka Fatimah pun meminta izin masuk kepada bapak Rasul. Wa huwa muqashi'un ma'i fi murdi. Sedangkan Rasulullah SAW sedang berbaring bersama aku. Bersama siapa ya, Pak? bersama Aisyah fi mirti, di dalam kain. Mirkun atau murkun, kisaun yakunu min suf, kain terbuat dari wol, atau adalah terbuat dari bahan-bahan yang lain. Dalamnya kain atau selimut. Alhamdulillah, si Rasul sedang bersama dengan Aisyah dalam satu selimut. Para ummahatul mukminin mengutus Fatimah binti Rasul untuk menemui Nabi. Fa'abina laha, Rasul pun mengizinkan Fatimah masuk menemui beliau dalam keadaan sama Aisyah dalam selimut. Laqalat, berkata Fatimah, ya Rasulullah, inna azwajaka arsalnani ilaika yas'alnaka al-'adla ibni Abi Quhafah. Ya Rasulullah, istri-istrimu mengutus aku kepada engkau, mereka menuntut keadilan darimu tentang putrinya Abu Quhafah. Siapa dia, Mak? Abu Quhafah ini siapa? Abu Bakar. Jadi para ummahatul mukminin komplain. Nah gitu ya, mengeluh. Tetapi yang diutus adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala. Sampaikan kepada saya, istri-istri yang lainnya minta keadilan terkait dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Saya mau tanya, yang dituntut ini adil dalam perkara apa ya, Pak? Apakah dalam perkara tempat tinggal? Lah. Apakah adil dalam perkara nafkah? Lah. Apakah dalam perkara ismah jatah bermalam? Ini enggak mungkin. Kata Rasul, orang yang paling adil dalam perkara itu. Terus yang dituntut apanya? Hah? Kecintaan. Berarti apa ya, Pak? Berarti apa ya? Berarti Rasul Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah radhiyallahu ta'ala dibandingkan dengan yang lain. Yang lain dicintai, tapi Aisyah lebih dicintai. Dan itu masyhur, dikenal, dan diketahui semua ummahatul mukminin. Makanya ada keluhan, minta adil terkait dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Katanya Aisyah, wa ana sakita, saya diam. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Fatimah, ai bunayya, wahai putriku, alasti tuhibbina ma uhib, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai? Katanya Fatimah, qalat bala, betul wahai ayah, aku mencintai apa yang kau cintai. Kala kata Rasul, fahibbi hadhi, kalau begitu cintai istriku. Faqamat Fatimah hina sami'at dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faraja'at ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faakhbarathunna billadhi qalat walladhi qala laha. Maka Fatimah pun bangkit, berdiri ketika mendengarkan ucapan itu dari Rasulullah SAW. Lalu kembali menuju kemana? Kepada istri-istri Rasul SAW. Fatimah pun memberitakan kepada para ummahatul mukminin apa yang telah dia sampaikan kepada Rasul, dan memberitakan apa yang disampaikan Rasul kepada Fatimah. Sudah saya sampaikan keluhan kalian, ini jawabannya Bapak. Bukankah kau mencintai yang aku cintai? Tentu, cintai. Fakulna laha, maka ummahatul mukminin pun berkata kepada Fatimah, ma naraki aghnaiti anna min syai. Wah, kami memandang engkau belum mencukupin, belum cukup, atau belum cukup dari kami sedikit pun. Jadi kamu belum membawa apapun, belum menghasilkan apapun. Farjini ila Rasulullah SAW. Balik lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faquli lahu. Katakan kepada Rasul, "Inna azwajaka yanshudnaka al-'adla ibnati Abi Quhafah." Katanya, "Para ummatul muslimin, kamu belum mencukupi kami apa? Kamu belum membuahkan hasil apapun. Balik. Ayo kamu kembali kepada Rasulullah. Sampaikan kepada Rasul, sesungguhnya istri-istri kamu bersungguh-sungguh yang syudna itu bukan semata-mata lagi meminta. Sudah bersungguh-sungguh memohon adil terkait dengan putrinya Abu Hamzah." Art Fatimah, berkata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, "La wallah, tidak demi Allah, la ukallimuhu fiha abad. Aku tidak akan mau lagi bicara kepada Rasul tentang Fatimah, tentang Aisyah selama-lamanya." Rasul mencintai Aisyah. Saya pun juga harus mencintai Aisyah. Saya mencintai yang dicintai ayah. Aku tidak akan mau lagi berbicara kepada Rasul tentang Aisyah. Nah. Aisyah berkata, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, "Farsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsy ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Katanya Aisyah, maka istri Nabi pun mengutus Zainab binti Jahsy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Aisyah, komentar Aisyah tentang majunya Zainab binti Jahsy. Tolong dicermati baik-baik komentarnya Aisyah ini, terutama untuk para ummahat. Perhatikan baik-baik komentarnya Aisyah. Para ummahatul mukminin sedang komplain menuntut keadilan tentang Aisyah. Yang diutus sekarang siapa? Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha, majunya Aisyah. Istri itu yang lain. Aisyah komentar. Halo, kata Aisyah, "Wa hiya allati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manzilah inda Rasulullah." Zainab inilah yang menyaingi aku. Tusamini itu yang sepadan dengan aku, yang menyaingi aku. Dari kalangan istri-istri Nabi yang lain menyaingi aku dalam perkara kedudukan dia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sainganku itu Zainab bintu Jahsy. Perhatikan ya kawan, katanya Aisyah, "Walam ara imra'atan qaf khairan fid-din min Zainab wa aqqa lillah wa asdaqa haditha wa awsal rahim wa a'zama sadaqah wa shadda ibtidalan li nafsiha fil 'amal alladhi tasaddaqa bihi wa taqarraba bihi ila Allah." Ini semuanya pujian Aisyah untuk Zainab binti Jahsy. Pertamanya, ini satu-satunya istri Rasul yang menyaingi sainganku terkait yang kedudukannya di sisi Rasul. Katanya Aisyah, "Tetapi aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih baik agamanya daripada ini, yang lebih bertakwa kepada Allah, yang lebih jujur ucapannya, yang lebih menyambung silaturahminya, yang lebih besar sedekahnya, dan yang lebih asyaddu ibtidala, orang yang sangat-sangat menjauhi kondisi glamor, ibtidal itu sederhana, perempuan yang paling sederhana untuk dirinya, orang yang paling tawadhu ketika mengamalkan apa yang dia sediakan dengan dia, dan ketika dia bertakarub kepada Allah. Ini sangat penting, pelajaran penting dari kalangan sahabat dan dari kalangan sahabat. Walaupun madu, gitu ya, menjadi istri untuk lelaki yang sama. Tetapi yang namanya pujian tidak pernah lepas. Menyanjung istri yang lain. Menyanjung madunya sendiri. Dan di sini betul-betul saingan ketat. Itu namanya kejujuran Aisyah radhiyallahu ta'ala. Rasa cemburu itu tidak mengalahkan dia untuk bersikap adil, bersikap jujur dalam menilai seseorang. Kebaikan-kebaikannya diangkat. Disebutkan. Ini yang jarang ada. Saya katakan jarang ada. Pada wanita-wanita muslimah. Wanita-wanita, bahkan wanita sunni yang salafiyah. Ketika masuk dalam ranah politik. Terus terang saja, rata-rata mereka walaupun ngaji, walaupun pernah taklim, mestinya didahulukan apanya? Cemburunya. Yang dikedepankan apanya? Menyebutkan kejelekan-kejelekan manusia. Ya, Pak, ya? Harus iya. Itu kenyataannya. Iya. Lupa dengan kebaikan-kebaikan madunya. Yang dicontohkan salah bukan seperti itu. Bukan membongkar kaiban-kaiban madunya, tidak. Tapi yang diangkat, yang dimunculkan kebaikan-kebaikan madunya. Dia orang baik, dia orang salihah, dia agamanya bagus, banyak mutakohnya, banyak-banyak hubungan familianya, dia begini. Cemburu-cemburu, itu fitrahnya wanita. Tapi yang namanya kebaikan-kebaikan itu tampil. Seperti itulah seharusnya para mahat, para akhwat, para muslimat, para salafiyat ketika masuk dalam ranah politik. Sehingga enggak banyak dosanya. Allahul Mustaan. Katanya Aisyah mengecualikan. Ma'ada suratan min haddin kanat fiha. Kecuali sikap adil. Kecuali adanya sikap keras. Sikap kaku yang ada pada Zainab binti Jahsyin radhiyallahu ta'ala. Tusri'u fiha al-fai'ah. Namun demikian, walaupun dia cepat, apa namanya, keras, cepat, marah begitu. Walaupun demikian, tusri'u fiha al-fai'ah. Cepat sekali kebaikan. Gimana ya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, ay idza waqa'a dzalika minha raja'at anhu sari'a wa la tusiru 'alaih. Jadi, Zainab binti Jahsyin ini, walaupun dia memiliki temperamen cukup tinggi, gampang kaku dan gampang keras wataknya, tapi ketika terjadi langsung kembali, langsung normal lagi. Sekali lagi, itu adilnya Aisyah radhiyallahu anha. Lanjut. Fasta'zanat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Aisyah fi murtiha ala al-hal allati kanat dakhat Fatimah alaiha. Zainab binti Jahsyin pun meminta izin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasul masih bersama dengan Aisyah di selimutnya, seperti kondisi ketika Fatimah tadi masuk. Paham ya? Nah, seperti ini. Zainab itu menemui Rasul dalam keadaan ada Aisyah di situ bersama dengan Rasul di situ. Satu terus apa? Satu selimut. Barakallah. Fa'adzina laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan Zainab. Faqalat, berkata Zainab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna azwajaka arsalnani ilayka yas'alnaka al-'adla ibnati Abi Quhafah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu mengutus aku kepada mereka semuanya meminta keadilan terkait dengan putrinya Abu Quhafah. Katanya Aisyah, wa waqa'ati. Setelah Zainab mengatakan seperti itu, ternyata Zainab itu menjelekkan Aisyah. Kata-kata waqa'ati, celah Aisyah. Fastaqalat, dan semakin panjang, semakin tinggi telah ditangkap. Jadi tidak semata-mata ini. Dan semata-mata menyampaikan aspirasi istri-istri yang lainnya. Ternyata Zainab kali itu sedikit nongkel Aisyah. Katanya Aisyah, wa ana arkubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arkubu tarafah. Saya, katanya Aisyah, terus mengamati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengamati ujung matanya. Hal ya'dzanu li biha, apakah Rasul mengizinkan aku untuk membalas Zainab? Halam tabrah Zainab. Ternyata Zainab meneruskan celahnya. Jadi kena Aisyah. Hatta araftu anna Rasulullah la yakrahu an antasir. Hingga akhirnya saya tahu Rasul tidak mengapa, tidak membenci kalau aku membela diri. Akhirnya apa ya, Pak? Aisyah tampil bela diri. Katanya beliau, falamma waqa'tu biha, maka ketika gantian aku yang menyerang Zainab radhiyallahu ta'ala anha, lam anshubha hatta anhi. Maka tidak lama begitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membalas, lam yalbas, tidak pakai lama, maka saya pun langsung membuka mulut, artinya membantah dengan bantahan yang membuat diam Zainab radhiyallahu ta'ala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terus mengatakan selain innaha ibnu ibnatu Abi. Aisyah ini putrinya Abu. Pamannya. Ingatkan mereka semua. Aisyah putrinya Abu. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, ai innaha syarifah, aqilah, arifah ka'afiha. Maksudnya, Aisyah ini perempuan yang mulia, syarifah, aqilah, cerdas, arifah, punya ilmu, kaya. Kaya dapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya Sindi rahimahullah menjelaskan, ini mengisyaratkan, Rasul mengisyaratkan tentang bagaimana pemahaman Aisyah yang sempurna, bagaimana kematangan akalnya. Sabar dicela oleh Zainab. Sabar. Begitu dia di posisi orang yang terzalimi dan Rasul mengizinkan, langsung dijawab. Dan jawabannya mematikan. Sekarang jawab, diam. Jadi kalau seandainya kita orang, Amin. Apakah siapa ya, Pak? Sahabat yang paling abad. Tidak sembarangan waktu satu ini. Itu dia Bakar. Barakallahu fikum. Paham ya, Pak? Saya mau tanya, Pak. Sekarang Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah karena apa? Bukan ibu. Karena apa? Hah? Karena keutamaan dan fadilahnya Aisyah. Berarti bukan perempuan saudara. Wanita yang begitu mulia, syarifah, aqilah, arifah, ka'afiha. Wanita yang mulia, yang cerdas, yang punya pengetahuan, akalnya sempurna, matang, sabar, luar biasa. Ya kaya. Dan yang kedua, penyebutan kata-kata Ka'abiyah juga ada isyarat. Rasul mencintai Aisyah dikarenakan posisi ayahnya. Sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arfah adalah sahabat dari kalangan kaum laki-laki yang paling beliau cintai siapa? Abu Bakar Siddiq. Karena apa? Karena fadilahnya, karena perjuangannya, karena pengorbanannya. Ketika semua orang mendustakan Rasul, siapa yang memerangkap dia? Abu Bakar Siddiq. Dengan di juluki apa ya Pak? Hah? Asyid. Jadi langsung beliau ucap. Ketika kalian semua dulu menerusakan aku, siapa Abu Bakar yang menerusakan aku? Jadi karena apa ya Pak? Karena kemuliaannya, karena fadilah. Apakah berarti yang lain tidak fadilah? Nah, fadilah semua. Ummahatul mu'minin, wanita-wanita yang terbaik, wanita yang sholihah, yang mukminah. Tapi ingat, keutamaan mereka ada yang lebih afdal, ada yang bawah. Bertingkat-tingkat sisi keutamaannya. Yang paling afdal, Khadijah. Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu ta'ala. Rasul lebih mencintai Aisyah karena fadilahnya ini. Dan juga yang lain-lain. Itu menyertai. DLL itu menyertai. Nah, cantikannya. Iya. Dikatakan ketika Rasul menikah dengan yang lainnya. Janda dengan Aisyah. Gadis. Dan yang lain-lain. Tapi ingat. Tolong diingat baik-baik oleh kaum laki-laki. Di sini Rasul tidak menyebutkan fisik-fisik. Wahai kaum laki-laki. Wahai para bapak-bapak. Wahai para iman-iman. Tolong perhatikan baik-baik. Rasul di sini tidak menyebutkan mengedepankan sisi-sisi. Dan mengatakan inna hajadillah. Ya. Padahal jamilah. Bukan semata-mata jamilah. Wawdi'ah. Beda. Bukan semata-mata cantik. Cerita. Tapi yang dikatakan Rasul apa ya? Inna tolong para bapak-bapak, para ibu-ibuan, ya, yang masuk dalam ranah ta'adud, poligami, atau yang ingin poligami, dan segala macamnya, ini semua perlu diperhatikan. Boleh jujur? Saya katakan, rata-rata antum-antum ini, kalau sudah punya istri lebih dari satu, lebih cocok kepada yang lain, karena apanya? Karena apanya? Ya karena cantiknya, ya karena ini uangnya banyak, keluarga kaya, dan segala macamnya. Mohon maaf ini, jarang yang memperhatikan sisi fadilah keagamaan. Ya Pak ya? Coba diem, belum coba. Enggak salah kata dia. Itulah yang harus harus ubah. Dari kalangan para ummahat, para akhwat harus bisa merubah. Ayo, sebesar apapun cemburu kalian, tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan masing-masing. Sebesar apapun cemburu kalian, tidak boleh menggolimi orang lain. Tidak boleh kemudian menggolimi suami, menggolimi anak, menggolimi istri yang lainnya, menggolimi, tidak boleh. Sebesar apapun cemburu kalian, tidak boleh yang namanya kepala masyarakat menangkap semua. Paham ya? Lagi-lagi juga demikian. Sebesar apapun cinta kamu kepada salah seorang istri, jangan saling memiliki istri yang lain, jangan menyediakan hanya yang lainnya, dan engkau lebih mencintai yang lainnya, diutamakan karena fadilah isi keagamaannya, ilmunya, solehannya, amalnya, dan yang lain. Amin jalan ya. Saya mau tanya jemaah itu. Tolong jujur jawabnya. Betul ya? Ya semuanya belum coba. tapi menggunakan perasaan yang paling dalam. Misalnya, bokwe, jawab tuwe, kayak gitu ya. Tapi masya Allah, solihah, semangat taklimnya, mulia, bagus pergaulannya dengan para umat, dengan para akhwat, dengan para muslimat, baguslah. Jawab gitu ya. Atau tiga lagi, jawab nom. Lagi ya, masih muda, kayak gitu ya. Wah, masya Allah, jamilah luar biasa. Tapi, tapinya ini hanya banyak. Semangat taklimnya kurang, supelnya kurang, bergaulnya kurang, kadang etikanya kurang pas, dan segala macamnya. Lebih sedang sama siapa ini? Insyaallah. Insyaallah meyakinkan atau insyaallah meragukan? Bentar, antum jawab itu jangan menggunakan teori yang terhadap juga. Hadis jelas ya. Sekarang antum cari hadisnya antum sendiri. Balik jalan. Nah, berhenti. Jangan berkata-kata. Nantinya kan begitu. Secara teori sunnah Rasul dan segala macamnya memilih yang lebih. Kan gitu ya? Saya kata boleh jujur. Ya tadi Allah harus dirubah. Cara pandangnya dirubah, cara pikirnya dirubah, semuanya harus dirubah, semua diri dari jangan menggunakan hawa nafsu, jangan memperturunkan syahwat, semua harus terkait dengan ini. Kalau sudah cantik, kau cerita, kau pinter, kau luar biasa, semuanya lengkap, ya jangan salahkan siapa-siapa. Kalau laki-laki lebih condong kepada yang, kan gitu ya. Itu sudah intronya kaum laki-laki. Itu harus ada sedikit pengertian dari yang laki-laki. Hadis yang berikutnya dhaif. Hadis yang berikutnya lagi salah, khata. Nah, yang kita baca sekarang hadis yang ke-9. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Isma'il ibnu Mas'ud qala akhbarana Bishr ya'ni ibn al-Mufaddal qala akhbarana Syu'bah an Amr bin Murrah an Murrah bin Abdillah an Abi Musa Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala Qais An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli thariti 'ala sa'il ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain seperti keutamaan makanan thariit dibandingkan semua makanannya. Hari itu makanan yang paling enak ketika dia. Dia ada tepungnya, ada dagingnya, ada kacangnya, ada minyak sapinya. Jadi ke satu, jadi kayak model kayak bubur gitu. Enak, dikarenakan ada lahannya. Jadi hanya orang salah ya, Pak. Jadi aku belum. Al-Muhim, harif itu penggambaran sebuah makanan yang lezat. di sahihnya ada di sunan Bukhari Muslim. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan dengan semua wanita diumpamakan seperti makanan terib dibandingkan dengan semua makanan. Paham salah ya? Ini penggambarannya ya, Pak. Ini banyak makanan. Banyak makanan, berbagai macam hidangan, berbagai macam makanan. Ada di situ makanan dari makanan yang istimewa. Ketika antum diundang makan, antum pilih yang mana? Pilih yang mana? Jawabannya, yang pilih semuanya. Tetapi, yang lebih didahulukan siapa? Yang istimewa. Nah, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha wanita yang terdepan, yang terdepan, yang lebih dimuliakan dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Paham ya? Nah, rekan, ketika sekian banyak wanita di situ ada Aisyah, maka tentu yang kali pertama ditunjuk adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana ketika banyak makanan ada dari di situ, maka yang kali pertama dimakan adalah artinya Fatimah, wanita yang Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling mulia, wanita terdepan dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Ini fadilahnya Aisyah, langsung Rasul sendiri yang menyampaikan. Ingat ya lagi, ini pendekatan Ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Aisyah lebih daripada yang lain karena fadilahnya. Qala rahimahullahu taala, qala akhbarana Amr ibn Ali Fallat, qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Syu'bah ibn Hajjaj yang tadi. Ini semuanya para imam, imam jarah ta'dil semuanya. Qala haddathana Amr ibn Murran Murran bi Musa radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamula minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa illa Maryam ibnatu Imran wa Asiya imratu Fir'aun. Telah sempurna dari kalangan kaum laki-laki orang yang banyak saja dari kalangan laki-laki yang sempurna, dan tidak sempurna dari kalangan wanita kecuali Maryam putrinya Imran dan Asiya istrinya yang menjelaskan tentang sosok-sosok wanita-wanita yang mulia selain Aisyah radhiyallahu taala. Di masa lalu ada Maryam putrinya Imran dan Asiya istrinya Fir'aun. Yang ini juga sama para kabar. Nah, hewa yang berikut kita baca hadis yang ke-13. Tentunya baik kafir, yang baik-baik jangan dibaca ya. قال النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم الحمد لله يكنال لنا إسحاق بن راهوي قال أخبرنا عبد بن سليمان قال أخبرنا هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال عائشة رضي الله تعالى عنها لبركاته كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. Dulu para sahabat mereka sengaja memilih hari, yataharraun memilih hari untuk memberikan hadiah-hadiah mereka pada hari giliran Aisyah. Yabtaghuna bidzalika mardhata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka mencari dengan itu keridhaannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jadi kecintaan Rasul kepada Aisyah itu sangat masyhur, tidak hanya di kalangan Ummahatul Mukminin, bahkan di kalangan semua sahabat. Semuanya tahu Rasul lebih mencintai Aisyah. Baik, akhirnya bagaimana? Dalam rangka untuk mencari ridhonya Rasul, dan itu adalah perkara yang disunahkan, mencari ridhonya Allah dan juga Rasul. Dalam rangka untuk mencari ridhonya Rasul, para sahabat ini sengaja memilih harinya Aisyah untuk nasib. Kalau pas Rasul di Aisyah, wah rame-rame ngasih hadiah, yang ngasih ini, ya ini, ya ini, ya ini, ya itu. Masya Allah. Katanya para ulama, di antaranya, Al-Sindi rahimahullah ta'ala mengomentari riwayat ini. Hadis ini nampaknya yang membuat Ummahatul Mukminin yang lainnya iri kepada Ali, menuntut keadilan tentang Ali. Yakni dikarenakan para sahabat yang lain itu sengaja memilih hari Aisyah memberikan hadiah. Tadil dong. Masa Aisyah saya dikasih hadiah. Paham ya? Berarti bukan terkait dengan nafkah, bukan terkait dengan tempat tinggal, bukan terkait dengan masalah pembagian jatah. Rasul begitu adil terhadap, tapi yang dituntut kecintaan, itu fitrahnya. Dan yang kedua tadi itu, ternyata para sahabat memberikan hadiah-hadiahnya kepada Rasul di harinya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Mana lagi Rasul juga nggak bisa mengelak ya kan? Bukan Rasul yang ngasih hadiah. Kalau Rasul ngasih hadiah tentu deal. Nah yang ngasih hadiah orang lain ya. Terus dia, kan? Gimana lagi orang lain? Dan itu semuanya dalam rangka dari banyak Rasul kok. Masya Allah. Keutamaan yang lain, hadis yang ke-14. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن آدم أن عبده عن هشام عن صالح بن ربيعة بن هدير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. Di sini ada yang majhul ya kawan. Salih bin Rabi'ah majhul. Tapi dia dikuatkan dengan jalur yang setelahnya lagi. Yang setelahnya lagi sahih. Atau kita baca yang sahih aja ya kawan. Yang sayang yang hadis nomor 16 itu. Qala akhbarana Amr bin Mansur, qala akhbarana Al-Hakam bin Nafi', qala akhbarana Syu'aib an-Zuhri, qala haddathani Abu Salamah anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, hadha Jibril wa huwa yaqra'u 'alayki as-salam. Wa ya Aisyah, ya Aisyah, ini adalah Jibril. Dia menyampaikan salam kepada. Ini juga keutamaan yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Al-hadis dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Ini keutamaan yang sangat besar. Sepeninggal Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Satu-satunya wanita yang mendapatkan fadilah ini hanya mendapatkan salam langsung dari mereka juga. Alhamdulillah. Kalau Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Azza Wajalla. Khadijah lebih awal. Paham? Artinya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ya Pak, membawakan sekian banyak riwayat tentang keutamaan-keutamaan Aisyah ini untuk menerangkan bahwasanya Rasul mencintai Aisyah lebih besar itu karena fadilahnya. Belum? Karena fadilahnya. Tidak ada hubungannya dengan perkara nafsu atau perkara syahwat. Semua terkait dengan fadilahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sehingga ini semua menepis tuduhan-tuduhan miring dari kalangan orang-orang kafir yang menggambarkan Rasulullah itu dipenuhi dengan yang manusia. Tahu sudah. tuduhan yang kufur. Semua riwayat yang paling dekat menyatakan Rasul ketika mencintai sebagian istrinya atau yang lainnya, itu semua dikarenakan masalah fadilah terutama besar yang dimiliki oleh sang istri. Ini inti pembahasan dari Pak Agar. Ada yang lain yang bisa kita ambil. Ketika seseorang suami sedang berada di rumah salah seorang istrinya dan itu jatah itu tadi, maka istri yang lain ketika hendak menemui sang suami harus minta izin. Itu di antara hukum-hukum ta'adud yang berubah. Paham kan ya? Atau lagi di bokwe, jatahnya bokwe. Maka Mbok Nom, kalau kepingin ketemu sama antum di rumahnya Mbok W, harus minta izin. Gak bisa langsung. Jangan suami saya sendiri. Iya suamimu, tapi kali ini dibagi-bagi ada izin. Pertama ada izin, dua dari rumahnya. Jatahnya sekarang jatahnya Mbok W. Maka kalau mau menemui beliau harus minta izin. Ini dari tindakannya siapa ya Pak? Zainab radhiyallahu ta'ala. Terkait dengan keluarga ya Pak, ketika yang namanya pasangan suami istri, ayah dan ibu di kamarnya, maka anak-anak ketika mau masuk ke dalam kamar orang tua harus minta izin. Nah itu yang berikutnya. Diperbolehkan bagi pasangan suami istri mengizinkan masuk anaknya ke dalam kamar dalam keadaan sedang satu selimut dengan istrinya dengan syarat aman dari fitnah. Ini penting. Kala itu Fatimah radhiyallahu taala ada sudah berkeluar. Aman dari fitnah. Sehingga ini harus diucapkan baik-baik untuk pasangan suami istri. Paham ya? Jangan bermudah-mudah dalam bab ini pada anak. Sangat berbahaya. Paham ya? Ketika dirasa aman dari fitnah, gak khawatir, silakan kamu mereka masuk. Walaupun satu selimut. Tapi kalau membuat fitnah, temui dalam keadaan normal. Paham ya? Jangan lagi selimutan. Normal. Dengan demikian, terkait sang suami ketika sedang bersama dengan istrinya, istri yang lain juga diperbolehkan masuk menemui sang suami, walaupun sang suami sedang selimutan bareng dengan istri yang pertama dengan izin sang suami, dan yang kedua dirasa aman dari kepentingan. Nah itu ini harus dijaga baik. Ini semua terkait dengan masalah apa ya Pak? Masalah jadat. Jadi harus ekstra ketat, hati-hati, dan poinnya yang sangat kuat harus aman dari ini. Jangan berhutang. Nah ini. Ini ya Pak. Ada satu perkara penting yang kita ambil dari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka semua adalah manusia. Kecemburuan ada. Keluhan ada. Tuntutan ada. Paham saya? Ini lumrah. Tidak mungkin hilang. Tapi yang paling penting sampai mengolibi orang lain. Dan yang kedua, jangan sampai melanggar sunnah. Di sini, ketika Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu ta'ala anha tidak semata-mata menyampaikan aspirasi ummahatul mukminin, masuk kepada tindakan yang kurang tepat, mencela Aisyah. Di sini, Rasul SAW mengizinkan Aisyah untuk Paham jelek? Paham ya Pak? Yang disalahkan bukan terkait dengan keluhan atau pengaduan atau kecemburuan, enggak. Itu perkara yang biasa. Tapi yang ditangani ketika melampaui batas sampai kepada kezaliman. Itu pun langsung enggak langsung. Sampai betul-betul di posisi Aisyah terzalim. Jadi ini. Amsal ya. Hanya itu juga harus diberikan baik-baik ya Pak. Harus diberikan juga laki-lakinya. Jadi ketika mbok we, laki ngamuk-ngamuk. Maaf, mencela mbok nom. Atau jangan pasangan doa ya. Ini Rasul. Punya wibawa. Paham ya? Punya wibawa. Ada dapat semua para umat. Ketika beliau masih kisah kepada Aisyah, silakan bila diri. Dia punya wibawa. Zainab tak bakal malam. Jadi imbang yang ini terjelas, yang ini menjawab adil selesai urusan. Tapi kalau laki-lakinya ini tidak punya wibawa yang kuat, macam-macam. Hah, gitu ya Pak. Hah, itu. Hah, temenan, gelut. Bisa kelahi dua orang katanya tidak bisa menerai. Ya. Yang ini laki-lakinya harus cerdas, harus berpikir. Ketika dia punya kemampuan, punya wibawa, ketika istri yang nom tapi atau yang lain jadi disuruh membarat, selesai. Jangan cara seperti ini. Berarti kan? Tapi kalau enggak, jadi suaminya harus segera berpikir. Maka yang zalim, diluruskan. Siap. Oke. Silakan jemput. Tak boleh mencela orang lain. Itu pentingnya keibuan. Jika dari sini mana tinggal sebelum poligami itu enak. Saat itu yang menyenangkan. Tetapi hantum harus tersapi baik-baik. Suasana rumah tangganya Rasulullah tanggung jawabnya juga besar. Tapi tanggung jawabnya. Jika menghadapi problem seperti itu. Wah, yang senang-senang enak ya. Tidak mikir macam-macam. Senang. Tapi ketika terjadi problem semacam ini, atur betul-betul sebagai laki-laki. Amsal ya. Yang boleh, luruskan. Dibetulkan dengan cara itu. Dengan penuh wibawa. Di sinilah letak beratnya susahnya sehingga yang sudah siap silakan siapkan diri masing-masing dengan penuh keadilan dan contoh bagaimana Rasul berpoligami. Yang belum siap jangan macam-macam di sana, penuh dengan tantangan dan cobaan, trouble, error, hang, sangat banyak. Kalau tidak bisa antum selesaikan dengan baik, antum akan terjatuh dalam tindakan kezaliman, menggolimi orang lain, atau tidak menunaikan haknya orang lain, antum. Dan aku takuti, tapi mengaji antum untuk jadi laki-laki bertanggung jawab dalam rumah tangga dan rumah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada pertanyaan ya Pak? Assalamualaikum. Jami Rasul. Nah, ada yang tanyakan ya, Pak? Monggo. Ya, Pak. Asal berjaya usai jadinya, malah akan kesedekan ketika timpang dan harus timpang. Dan itu kembali kepada yang telah dimaafkan atau kalimat. Ketika orang tadi itu dimaafkan darja dibalas, dan pelajaran dibalas tapi dengan timpang. Intinya faedahnya adalah Islam. Ada kebaikan. Kalau kebaikannya memaafkan, dimaafkan. Kalau kebaikannya dibalas, dibalas. Kami wa man afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan aslah, ada kata-kata aslah, memperbaiki keadaan, maka pahala dia ada Allah. Faedahnya Islam. Masih punya hak untuk mendapatkan jatah. Itu boleh-boleh. Kecuali kalau misalkan atau menikah lagi dengan orang yang kan sepekan. Jatah yang sepekan baru baru giliran yang sepekan. Kalau matur, sepekan nikah lagi, mungkin. Sepekan nikah lagi, mungkin. Jatah seperti ini. Jatah ini dapat, ini baru lagi dapat. Boleh kan putar lagi. Ya, langsung lurus ya punya apa? Ya mau beli orang lain. Dan yang paling penting itu yang harus diperhatikan sebagai di masyarakat ya kan. Yang paling penting ya kawan para ketika poligami ketika tahajud jangan mengesankan mengedepankan urusan syahwat. Itu sangat jelek kualitasnya. Dikedepankan untuk kehidupan sunnah. Paham ya? Jadi yang dicari itu ada nolilah. Mungkin menikahi janda, kursi, anak-anak yatim. Nolilah. Atau menikahi hadis. Tapi punya nolilah besar. Nolilah sangat banyak. Jadi nolilah. Paham ya? Oh, boleh kami. Boleh. Awam, wap. Tak kerti itu buah hasil tapi wahyu tak siapa pun. Dah gitu ya. Ini kan orang wahyu dari percakapan kita. Boleh tak boleh? Ya boleh. Cuma merusak nama baik polis. Apa lagi? Ya lah. Maksudnya, mau yang kalau masalah ini kok pentingkan silakan pun oke ya sudah kalau gak ada ya sudah kalau gak ada yang tanya ya sudah yang penting dijumpi terlebih dahulu dirusaki baik-baik supaya betul-betul kualitasnya dengan sunnah. Nah, tapi tidak mudah.